sayangku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadap sayangku.